بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi wa huwa ahaqqu bih. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, jika salah satu dari kalian berdiri meninggalkan majlisnya, tempat dia duduk, kemudian dia kembali ke situ, maka dia lebih berhak daripada orang lain, lebih berhak untuk kembali duduk di situ yang semula itu memang tempat dia. Hadis diriwayatkan Muslim. Kata An-Nawawi dalam syarahnya, para ulama kami, yakni dalam mazhab Syafi'i, menyatakan hadis ini terkait orang yang menduduki suatu tempat, baik itu masjid atau yang lain, mungkin ruangan aula atau semisalnya, baik untuk sholat atau yang lainnya, mungkin untuk belajar atau yang semisalnya, kemudian dia tinggalkan tempat itu untuk kembali. Artinya dia tinggalkan bukan pulang untuk ini, mungkin ada kepentingan sejenak, mungkin ke kamar kecil atau apalah, maka dia ninggalkan tapi untuk kembali memang niatnya. Atau dia tinggalkan kalau itu masjid misalnya untuk wudu karena dia batal misalnya, dia keluar untuk wudu dan kembali. Atau pekerjaan yang tidak memakan waktu lama. Nah, ini sekedar apa begitu sebentar, dan pembatasan ini penting. Mereka katakan fuqaha Syafi'iyah yang tidak makan waktu lama, lain perkaranya kalau dia keluar untuk bekerja ini itu jam-jaman setengah hari kemudian kembali mengatakan aku lebih berhak di sini, ini tempatku tadi, nggak bisa, terlalu lama. Ini enggak, pekerjaan yang enggak lama dia lakukan. Makanya diserupakan dengan yang sebelum-sebelumnya, wudu atau mungkin buang hajat, yang serupa dengan itulah. Maka dengan semua itu tetap dia yang lebih berhak terhadap tempat itu. Dia yang lebih berhak, belum batal keberhakan dia atas tempat tersebut. Maka jika dia kembali, dia yang lebih berhak daripada yang lain. Dengan hadis ini berarti jika tempat tersebut telah diduduki orang lain, maka boleh. Yang pertama ini boleh menyuruh pergi, bahasa kasarnya mengusir orang yang menduduki tadi. Maaf, ini tempat saya tadi, Anda silakan cari tempat lain. Dan dia berhak untuk itu. Dan yang menduduki ini harus meninggalkan tempat karena hadis ini. Makanya Rasulullah katakan dia lebih berhak yang keluar tadi sebentar. Lebih berhak tempat itu daripada yang lain. Jika dia mengerti sunnah dan beriman kepada Rasulnya, dia akan tinggalkan tempat itu. Ada orang yang memang lebih berhak daripadanya. Hanya saja perselisihan fuqaha, Nawawi nukilkan sebagian berpendapat wajib bagi yang orang kedua ini untuk meninggalkan tempat ini karena ada yang lebih berhak. Konsekuensi wajib, kalau tetap dia di situ berarti dia dosa. Berdosa melanggar perintah Rasulnya. Namun sebagian fuqaha lain mengatakan mustahab. Tidak sampai wajib, tapi sunnah baik bagi dia untuk meninggalkan tempat itu. Dan yang kedua ini sunnah, itu madhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nawawi sendiri, Imam Nawawi sendiri cenderung kepada pendapat pertama, wajib. Karena memang kalau dilihat dari hadis, Rasul katakan dia lebih berhak dari yang lain. Yang lain berarti nyerobot dan merampas hak milik saudaranya. Kemudian Nawawi juga sebutkan tidak ada beda baik saat keluar dia tinggalkan sesuatu di tempatnya ataupun tidak. Dia tinggalkan, misalnya dia letakkan sejadah di situ supaya pertanda bagi orang ini ada yang nempati. Ataupun dia gak tinggalkan apa-apa, orang lain jadi saksi tahu bahwa memang ini tempatnya fulan, dia keluar tadi untuk urusan apa sebentar. Nah, sama, dia lebih berhak terhadap tempat itu. Dikatakan demikian agar orang tidak berdalih, misalnya gak bisa, Anda tidak meninggalkan sejadah di sini kok, ya ini berarti kosong. Lah, dia lebih berhak dari tempat itu, lebih berhak daripada orang lain, walaupun gak meninggalkan sesuatu sebagai pertanda. Maka ini salah satu adab dari adab-adab majlis yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih berhak. Serupa dengan masjid, ya tadi tempat-tempat yang lain, mungkin itu kursi, misalnya saja itu di gedung ada acara resepsi, walimah atau seminar atau apa sajalah. Orang mungkin berebut ingin yang terdepan misalnya. Di depan ada orang, cuman kebetulan dia ke belakang mau kencing sejenak atau apalah. Saat kembali sudah diduduki orang, dia berhak ngusir. Maaf, ini tempat saya, Anda cari tempat lain. Dan kalau dia beriman kepada Rasul, dia harus sadar, dia harus pergi. Orang ini lebih berhak dari dia saat dia kembali ke tempat asalnya. Begitu secara umum. Di tempat-tempat yang semula itu dia duduki. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala kunna idza atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Jabir bin Samurah, kami, ini para sahabat radhiyallahu anhum, kami kalau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami duduk di mana kami mendapati tempat. Ya, ini yang belakangan misalnya dapatnya di situ agak jauh dari Rasulullah. Yang semakin lambat ya semakin belakang. Ya di situ dia duduk di tempat dia dapati saat tiba di majelis Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau katakan hadis hasan. Makna hadis ini adab yang dicontohkan oleh para sahabat di majelis Rasulullah SAW, di mana mereka tidak ingin dan memang tidak baik melangkai orang-orang yang sudah awal-awal datang. Itu maksudnya. Dia datang mungkin belakangannya karena ada kesibukan atau apa. Datang karena ingin dekat dengan Rasulullah misalnya. Maka dia langkai orang, dipecah-pecah, dibelah-belah. Orang duduk, sebentar, maaf. Terus dia maju sampai mendekat ke Rasul. Tidak demikian para sahabat. Dan itu aib, buruk dan jelek. Makanya kata Jabir, kami datang di majelis Rasul, ya kami duduk di mana tempat kami berada. Satu itu adab, artinya tidak beradab kalau orang kemudian membelah-belah orang. Orang sudah duduk, sudah awal-awal, sampai dia lewati orang sedemikian rapatnya untuk bisa duduk sampai ke depan. Yang kedua itu takalluf. Kalau dia lakukan itu takalluf, memaksakan diri. Semestinya kamu di belakang situ, tempat kamu tiba. Tidak, kamu maksakan diri harus ke depan. Yang ketiga, kalau dilakukan orang berarti menuruti hawa nafsunya. Terkesan dia ingin, aku harus di depan, aku harus nomor satu, aku harus begini. Dan itu juga jelek. Seakan dia merasa lebih berhak, lebih pantas di depan ketimbang yang lain, sehingga gak mau dia di belakang. Nah, kalau kamu gak mau belakang, datang cepat-cepat. Adapun kamu datang belakangan, terlambat, kemudian ingin di posisi paling depan, jelek. Yang melakukan seperti itu hanya orang-orang yang syarat dengan kesombongan dan keangkuhan, datangnya belakangan, orang sudah pada kumpul semua, sudah pada datang. Begitu dia datang, semua disuruh minggir, apalagi ada ajudannya, ada pengawalnya. Ayo minggir, minggir, kasih jalan, minggir, ini. Sampai dia paling depan sendiri. Bukan demikian para sahabat Rasulullah SAW. Mereka duduk di mana mereka sampai sudah. Tidak memaksakan diri. Dan itu juga ada penting di majelis. Demikian dicontohkan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali jika ada seseorang yang ithar untuknya, lebih mendahulukan dia ketimbang dirinya. Misalnya ada yang berdiri kemudian, Fadol, mari sini, duduk di tempat saya. Loh, tempatmu, enggak, biar saya di belakang, Anda sini silakan. Ya enggak masalah. Memang dipersilakan orang, bukan dia memaksakan diri nyari dan harus dapat di depan. Itu pengecualian. Demikian petunjuk dan hadyu dari Rasulullah SAW dalam bermajlis. Perlu diketahui pula bahwa jika seseorang ada padanya kebaikan atau dia pengajar ilmu, penasehat yang menyampaikan mau'idhoh atau wejangan, maka tentunya dia yang di depan dan pandangan orang semua tertuju kepadanya jika dia bicara, atau saat mereka bertanya kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau ketika masuk atau mendatangi majelis, beliau duduk di depan sehingga yang lain melihat, mendengar, tahu. Semua pandangan tertuju padanya. Oleh karena itu sunnahnya kalau itu khotib, pandangannya satu, karena dia paling depan. Misalnya di atas mimbar, dan semua mata tertuju pada dia, dari yang soft depan sampai yang tengah, yang belakang, semua kepadanya tersorot. Maka dia memandang satu pandangan. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Artinya tidak sesuai dengan sunnah sebagian khotib atau penceramah kalau ceramah tola-tole kesana kemari wajahnya. Sesebentar, sejenak dia ke depan gini. Jadi kita sebentar dia analisanya, dia seakan menyampaikan orasinya ke bagian sayap kanan masjid. Kemudian dia noleh ke kiri. Jadi jamaah sekalian, Bukan demikian Rasulullah. Ngapain kamu tolak-tolak ke sana kemari? Toh mata semua kepadamu. Yang di kanan, yang di kiri, yang di belakang, yang di semuanya kepadamu. Enggak ada gunanya kamu ke sana kemari. Ngadep ke satu arah sudah. Bicara, sampaikan apa yang kamu sampaikan. Enggak perlu kamu tolak-tolak ke sana kemari. Itu beberapa adab yang dicontohkan di dalam sunnah. Nah. Wa'an Abi Abdillah Salman Al-Farizi radhiyallahu an qala Rasulullah sallam la yaghtasil rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahhar mastata'a min tuhur wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriku baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra rawahu al bukhari. Dari hadis Salman Al-Farisi, Rasulullah juga bersabda, kalau seorang muslim mandi di hari Jumatnya, sekarang adab majlis khusus pada hari Jumat, ini kalau itu hari Jumat, sedang Jumatan, ketika orang mandi di hari Jumatnya, kemudian dia bersuci, apa yang bisa dia lakukan, menggunakan pakaiannya yang terbaik, menggunakan wangiannya, wa yaddahinu min duhnihi, kemudian memakai minyak rambutnya, ini kerapian, kebersihan, kewangian, atau dia gunakan minyak rumahnya, minyak wangi rumahnya. Yang dimaksud minyak wangi rumahnya di lafaz lain disebutkan minyak wangi istrinya. Ini seandainya dia enggak punya minyak wangi, parfum atau habis atau apa, begitu perlunya dia, pentingnya berhias diri di hari Jumat, begitu pentingnya berhias diri untuk Jumatan, sehingga kalaupun dia enggak punya parfum, dia terpaksa menggunakan parfum istrinya sekalipun tidak mengapa. Bedanya disebutkan demikian karena parfum lelaki di dalam sunnah, parfum pria beraroma kuat, artinya wangi, tercium. Karena kamu akan kumpul dengan banyak orang, duduk berdekatan dengan orang kanan kirimu, belakang depanmu, orang semua, saudara-saudaramu muslim. Belum lagi para malaikat banyak di hari Jumat. Dan mereka, malaikat, terganggu sebagaimana Bani Adam terganggu. Kalau kita gak senang terganggu dengan bau gak enak, bau keringat atau semisalnya, malaikat pun demikian. Makanya baik untuk disarankan pakai wewangian. Adapun parfum wanita muslimah adalah parfum yang berwarna dan tidak beraroma. Dia hanya berwarna saja. Ada warnanya pink atau apa, aromanya enggak ada. Makanya dilaknat. Dosa besar perempuan yang keluar rumah dengan menggunakan parfum yang berbau. Karena itu sifat parfum lelaki. Berbau memang wangi. Perempuan gak boleh keluar rumah menggunakan wewangian. parfum dia sebatas berwarna saja, orang enggak tahu kalau dia menggunakan parfum. Makanya dalam hadis ini kembali Rasul katakan, atau kalau perlu dia gunakan parfum istrinya. Dia enggak punya wewangian, yang ada parfum istrinya, cuman berwarna saja. Sebegitu pentingnya sampai Rasul katakan, kalau terpaksa menggunakan parfum wanita untuk persiapan Jumatnya. Kemudian dia keluar rumah ke masjid, dia tidak membelah antara dua orang, tidak mecah-mecah orang. Dan orang duduk dibelah, disingkirkan di antara dua pundaknya atau kepalanya. Maaf, maaf, dia belah-belah begini orang untuk dia maju ke depan. Dia tidak lakukan itu. Dia sampai masjid, ternyata dapat soft di tengah, ya sudah dia duduk aja kan. Agak siangan mau dapatnya di belakang, ya duduk belakang sana. Kemudian dia sholat yang dimudahkan untuknya, sholat sunnah, sampai kemudian imam khutbah, dia pun diam mendengarkan. Maka kalau seperti itu semua persiapannya Jumatnya, terampuni dosa-dosa dia antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya. Hadis diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Maka ini adab dari adab-adab majlis Jumat atau Jumatan, untuk tidak membelah-belah orang. Karena kalau dia juga melakukan itu, menyulitkan orang. Misalnya dia ingin maju sampai soft depan, dia lihat sudah gak mungkin, gak ada tempat. Soft kedua sudah penuh semua. Soft ketiga, oh, dia belah-belah orang, dia belah-belah orang, sampai dia berdiri di soft ketiga. Soft ketiga pun sebetulnya sudah penuh, tapi dia, maaf, agak geser ke sana pak, yang ini agak geser ke situ pak. Dia berdiri di situ, dia sholat, setelah itu dia duduk. Orang kesulitan akhirnya, sesak, gak nyaman. Semula orang enak duduk, baca Quran misalnya, atau yang zikir, yang doa. Karena dia datang dengan cara seperti itu, orang terganggu. Asalnya longgar, tempat duduknya enak, nyaman, karena kemasukan dia, ini orang kesulitan. Makanya Rasul katakan adab untuk tidak membelah-belah orang. Di hadis lain Rasulullah katakan wa fadlu thalathati ayyam, terampuni sampai Jumat berikutnya plus 3 hari sehingga 10 hari terampuni dosanya. 10 hari terampuni dosanya. Maka hadis mengajarkan banyak hal. Yang pertama, ya tatahhar, bersuci. Yang dimaksud bersuci di sini mandi. Mandi Jumat, dan itu hukumnya diperselisihkan oleh fuqaha. Pendapat yang menggabungkan antara seluruh nusus dan hadis yang ada, seperti Syekhul Islam katakan, mandi Jumat itu sunnah kecuali bagi orang yang tahu pada dirinya membawa aroma bau gak enak, maka wajib baginya. Hukum asalnya sunnah kecuali orang yang tubuhnya bau. Mungkin dia pagi ke pasar kerja atau tukang atau apa sajalah, wasu berkeringat. Mungkin dia berhenti jam 10 atau setengah 11 misalnya, jam 11. Kalau dia langsung ke masjid, enggak mandi, bau, keringat masih ada di tubuhnya. Nah, kan mengganggu orang banyak. Maka kalau seperti itu wajib bagi dia untuk mandi. Tapi orang lain yang enggak sampai seperti itu, tubuhnya juga enggak bau, ya sunnah mandi itu baginya. Walaupun tidak sedikit dari fuqaha yang mengatakan hukumnya wajib kepada siapapun Jumat. Perkara yang perlu diketahui bahwa mandi Jumat tidak ada hubungannya dengan sholat. Artinya mandi itu bukan mandi sholat, atau lebih tepatnya bukan toharoh. Bukan toharoh. Kalau itu junub, mandi janabat, naam, Allah menyebutkan itu toharoh, sehingga cukup ketika orang janabat, mandi janabat, sudah boleh sholat. Sementara mandi Jumat, ya mandi karena Jumat, bukan toharoh, bukan bersuci, maka tidak mencukupi untuk sholat. Orang kalau mandi Jumat saja kemudian ke masjid, ya gak sah sholatnya. Untuk sholat kamu mana bersucinya? Maka harus ada wudu. Harus ada wudu, karena mandi Jumat sekali lagi bukan toharoh. Dia mandi untuk supaya bersih, supaya segar datang Jumat. Untuk sholat ya harus ada wudu tetap. Makanya tata caranya pun beda dengan mandi toharoh, mandi janabat. Kemudian di dalam hadis juga disunahkan untuk meminyai rambut, merapikan rambutnya, membersihkannya, ya terutama bagi yang punya rambut, dirapikan dengan minyak, disisir yang rapi. Menggunakan pakaian terbaik yang dia punya. Termasuk dalam bersuci adalah persiapan Jumat, membersihkan mulut atau giginya dengan siwak, atau kalau tidak mudah baginya, sikat gigi dengan pasta gigi, nah, sehingga bersih dan segar aromanya, karena dia tadi dekat dengan muslimin, dekat dengan malaikat. Lalu Rasulullah katakan, kalau dia awal-awal pagi sudah ke masjid, maka sama seperti orang yang berkurban menyembelih onta. Di waktu berikutnya agak siangan, seperti orang yang menyembelih berkurban seekor sapi. Berikutnya seperti kambing yang bertanduk. Yang berikutnya seperti yang berkorban menyembelih ayam. Berikutnya lagi seperti bersedekah dengan telur. Begitu imam datang, khotib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullah, malaikat tutup buku, sudah enggak ada pencatatan pahala. Pahala sudah enggak ada baginya. Tapi kalau dia datang Jumat, dia teranggap sah, dianggap Jumatan, begitu saja. Pahala seperti tadi, orang yang bersedekah unta, sapi, kambing, sudah enggak ada baginya. Kalau dia datang bersamaan dengan imam saat sudah naik mimbar. Hadis tentunya anjuran untuk orang bersegera mendatangi Jumat, persiapan, dan waktu pertama yang disebut seperti berkorban onta, memang ada khilaf. Lebih banyak dari ulama menyebutkan yang dimaksud semenjak matahari terbit, itu yang dimaksud. Nah, ini matahari terbit taruh jam-jam 7 mungkin, nggak 7 sudah di masjid dia, nunggu sampai khatibnya datang. Fadilahnya besar seperti berkorban dengan unta. Ya tentu ada perjuangan dan pengorbanan. Wah kata, dia sibukkan dirinya dengan sholat dua rakaat atau baca Quran atau zikir dan yang semisalnya. Di dalam hadis Rasul dapati orang yang ngelangkai kepala orang ya, seperti tadi dia bela-bela kakinya kesini segitu, maka Rasul katakan padanya, ijlis faqad adzait, duduk kamu di tempatmu situ sudah, enggak usah ngelangkah maju, kamu mengganggu kebanyakan orang. Ya begitulah sunnah dalam beradab di majelis terkhusus pada hari Jumat. Kemudian hadis juga yang kedua, Rasul katakan la yaqtasil rajulun yaumal jum'ah, ketika seseorang mandi di hari Jumat. Lafadz rojul artinya lelaki, berarti hukum mandi ini baik tadi sunnah ataupun wajib khusus bagi lelaki, maka perempuan tidak masuk di dalamnya. Demikian mazhab Imam Ahmad dan beberapa fuqaha yang lain. Disunahkan pula termasuk dalam bersuci atau berbersih diri, menghilangkan segala noda kotoran pada tubuhnya, termasuk di dalamnya memotong kuku, memotong rambut di ketiak, di kemaluan, termasuk pula barojim. Walaupun hadis dhaif, tapi secara umum maknanya dipakai oleh fuqaha, membersihkan barojim itu celah-celah yang ada di jari. Celah-celah ini biasanya terutama yang kerja keras, entah itu tukang atau apa, kena cat, kena semen atau apa, sehingga menutupi celah-celah ini. Ini harus dibersihkan. Nah, termasuk pembersihan di hari Jumat terkhusus. Termasuk pula merapikan kumis, ditipiskan, dirapikan, batasannya agar tidak melebihi garis bibir atas. Garis bibir atas ini tidak melebihi itu. dipotong atau dikerok, dibersihkan kumisnya. Nah, beberapa perkara ini sunnah dalam segala Id, hari lebaran, hari besar, baik itu Idul Fitri, Idul Adha maupun hari Jumat. Nah, ad-duhun, berminyak rambut, disebutkan di dalam riwayat, tapi ada kelemahannya, iddahinu ghibban, berminyak rambutlah, gunakan itu ghibban, ini sesekali-sesekali. Artinya seperlunya, kadang kamu lihat rambut sudah enggak rapi, sudah ini, ya, tadi dikasih minyak, dirapikan. Dididik oleh Rasul agar seorang muslim itu tidak berlebihan dalam bab ini. Nah, sebagian orang tertipu dan terfitnah pada dirinya. Tiap waktu, tiap hari urusannya rambut terus. Atau tubuhnya secara umum. Ya, sebentar cermin melihat ini, rambutnya entah kenapa miring sana kemari. Buat apa? Makanya disebutkan di riwayat sesekali, seminggu dua kali misalnya cukup. Bukan tipe orang yang tiap hari bingung dengan rambutnya, kurang ini, kurang itu, harus diginikan. Bukan demikian sunnah Rasul. Sesekali, terkhusus Jumat, dirapikan rambut, dibersihkan karena kamu hendak datangi hari besar, hari mulia, hari Jumat. Nah, kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam, wassallallahu alaihi wasallam.